Terima kasih juga. Oke. Jangan malu-malu, mari tatap muka, dansa sedikit, gosok-gosok kaki kiri kanan. Yang cuma tinggal berdiri, karena sebentar malam habis, semua belum dansa, belum goyang. Trek, saya bisa tidur. Jangan pulang ke luar, aku yang parang goyang. Thank you.